sampai terakhir pada ayat Dzul Arsyil Majid. Fa'al lima yurid. Ini ya. Hah? Diana, 216. 216. Oh ya, buku antum sama kayak ana. Lihat di tengah Pak Rob. Ayat Dzul Arsyil Majid. Sekarang bawahnya. Wal ayat itu tadulu ala umurin. Temu? Nah, Abu Abdillah, ikra. Temu ini, Helmi. Qabbatu ba'ya tasdid. Wa qabbatu di ayat tadi Dzul Arsyil Majid al ayat tadulu ala umur, ayat di atas ini Dzul Arsyil Majid menunjukkan ke beberapa perkara. Haduma, salah satunya ialah annahu ta'ala yaf'alu bi iradati wa masyiati, wa Allah ta'ala ya, dia melakukan dengan kehendak, dengan keinginan dan kehendaknya. Nah, ini penting diperhatikannya. Jadi Allah melakukan sesuatu itu dengan kehendaknya. Jadi semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah SWT. Enggak ada yang terjadi kebetulan tanpa Allah kehendaki, enggak ada demikian. Nah, kalau antum ya bingung memahami bagaimana dengan kekafiran, apakah Allah kehendaki? Iya. Nah, iradah, kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah kauniyah ialah semua yang terjadi yang Allah kehendaki, baik, buruk, kufur, tauhid, maksiat, taat, sunnah, bid'ah, semua ada. Itu Allah kehendaki memang terjadi. Nah, namun ada juga iradah syariah. Apa itu iradah syariah? Itu iradah al-mahabbah, segala yang Allah cintai. Allah mencintai tauhid, sunnah, ta'ah. Allah mencintai iblis ta'at. Allah mencintai Fir'aun ta'at. Allah mencintai Abu Jahal masuk Islam. Nah, namun ada kalanya iradah syariah dan iradah al-kauniyah tidak saling sinkron, sehingga iradah al-kauniyah Abu Jahal tetap kafir. Iradah syariah menghendaki Abu Jahal beriman. Jadi semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami sini ya. Jadi fa'alu lima yurid, dia melakukan apa yang dikehendaki. Ya, apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah lima yuridu wa lima yasha'uhu. Itu maknanya. Ya, yaf'alu may yasha' wa yahkumu may yurid. Allah melakukan apa yang dikehendaki, dia menghukumi apa yang diinginkan. Ya, kemudian kata beliau, "Asani annahu lam yazal kadzalik." Yang kedua, bahwa Allah senantiasa demikian. Ya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa demikian, yaitu senantiasa melakukan apa yang diinginkan. Ya, melakukan apa yang dia inginkan. "Li'annahu saqa dzalika fi ma'ridil madhhi." Wasana'i ala nafsihi. Wa anna dhalika min kamali subhanah. Karena ketika Allah menyebutkan fa'alu lima yurid. Ya. Ini Allah sebutkan itu dalam penyebutan pujian. Wasana' sanjungan. Ya ala nafsi, atas dirinya sendiri. Wa anna dhalika min kamalihi subhanah. Dan ini adalah termasuk diantara kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya. Jadi ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, dan ini termasuk bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Kesempurnaan Allah yaitu ya, bagaimana kondisi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki, ini adalah dalil atas sifat kamal. Ya, atas sifat kamal. Qala wala yajuzu an yakuna adiman li hadzal kamali fil waqfi waqtin min al awqat. Ya, dan tidak boleh, tidak bisa ayakuna adiman, tidak bisa Allah itu adiman di apa namanya, tidak memiliki sifat seperti tadi atas kesempurnaan ini fi waqtin min al awqat. Ya, di suatu waktu, dari waktu apapun Allah tidak melakukan, ya enggak bisa demikian. Ya, tidak bisa demikian. Bahkan Allah senantiasa terus melakukan apa yang Allah inginkan. Tidak mungkin. Ya, Allah tidak memiliki sifat demikian melakukan apa yang Allah kehendaki di waktu apapun. Tidak mungkin. Ya. Nah. Oleh karena itulah ya, At-Tahawi menyatakan apa? Di berikutnya kemarin, laisal ba'da khaliq al-khalq istifada ismal khaliq wala bi ihdasihi al-bariyah istifada ismal bariyah. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Allah taala berfirman, afama yakhluqu kama la yakhluq? Apakah sama Allah yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Apala tatadakkarun? Ya, apakah mereka tidak ya, tidak mengambil peringatan? Ya. Nah. Jadi di sini Allah taala membantah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, kepada berhala yang tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan berhala tersebut diciptakan. Ya. Mereka enggak bisa menciptakan apapun. Ya. Nah, yang tidak bisa menciptakan apapun itu, ya, enggak berhak mendapatkan ibadah karena tidak memiliki sifat yang sempurna. Ya. Kemudian kata beliau, "Wala makana min awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi lam yakun hadisan ba'da an lam yakun." Maka tatkala itu merupakan kesempurnaan sifat Allah. Wa nu'ud jalalihi. Nu'ud dengan sifat sama. Cuma dibedakan dalam ya, pembahasan yang mendalam dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita sama. Wa nu'ud jalalihi. maupun sifat-sifat kebesarannya. Ya, lam yakun hadisan ba'da an lam yakun. Maka itu bukan sifat yang baru yang sebelumnya tidak ada. Jadi apa yang Allah lakukan bukan sifat yang baru. Ya, sebelum Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Iblis. Maka perbuatan Allah menciptakan Adam ya dengan tanah, kemudian Allah berfirman kun fayakun. Itu bukan sifat baru. Sebelumnya ada enggak? Sebelumnya ada enggak Allah menciptakan Adam? Hah? Belum kan? Sebelumnya belum. Iya enggak? Ya, paham enggak di sini? Semisal peristiwa di atas arsy. Summastawa 'alal arsy. Nah, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah peristiwa di atas arsy belum? Belum, tapi Allah fa'alu lima yurid. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi sifat-sifat Allah tersebut bukan baru. Ya, bukan baru. Enggak kayak kita sekarang. Anak tadi enggak minum kopi, sekarang minum kopi. Nah, ini hadis. Minal hawadis. Nah, bismillah. Naruh lagi. Hadis. Ya enggak? Ini sifat yang baru. Sebelumnya ada? Tak ada, enggak ada. Kalau Allah tidak demikian. Ya, Allah tidak demikian. Nah, kata beliau, ya, lam yakun hadisan ba'da an lam yakun. Nah, itu bukanlah sifat yang hadis setelah sebelumnya tidak ada. Yang ketiga, annahu idza arada syai'an fa'alah. Yang ketiga, Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah langsung melakukannya. Langsung melakukannya. Ma fa inna ma mausulatun amatun. Ma di sini adalah ma mausulah yang bersifat umum. Ay yaf'alu kullama yuridu ay yaf'alahu. Maksudnya apa? Allah melakukan segala apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah melakukan segala apa yang Allah kehendaki untuk melakukannya. An yaf'alahu. Wa hadha fi iradatihi al-muta'alliqati bi fi'lihi. Maka ini adalah iradah Allah yang berkaitan dengan perbuatannya. Wa amma iradatuhu al-muta'alliqatu bil fi'lil abdi fatilka laha sya'nun akhar. Adapun kehendak Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba itu lain lagi pembahasannya. Fa inna iradata fi ya, fa inna fa in arada fi'lal abdi. Nah, kemudian ya, kata Syekh, jika Allah menghendaki perbuatan hamba, walam yurid min nafsihi an yu'inahu alaihi yaja'alahu fa'ilan. Nah, jika Allah menghendaki perbuatan hamba, sedangkan Allah tidak menghendaki untuk mendorongnya dan menjadikannya sebagai fa'il, orang yang melakukan perbuatan, lam yujad al-fi'lu, maka tentulah tidak didapati perbuatan sang hamba tersebut. Wa in aradahu hatta yurida min fi nafsihi ay yaj'alahu fa'ilan. Wa hadhihi hiya an-nuktatu allati khafiyat 'ala al-qadariyyati wal jabriyyah. Kemudian kata beliau, wa in aradahu namun jika Allah menghendakinya dan menginginkannya terjadi, ya, dan Allah menginginkan mana tadi, wa in aradahu hatta yurida min nafsihi. Nah, apabila Allah menginginkannya hingga Allah menginginkan ya, dari dirinya ayat ja'alahu fa'ilan, untuk menjadikan sang hamba tadi menjadi pelakunya. Pelaku dari perbuatan sang hamba. Ya. Taib. Ya. Semisal antum duduk di sini. Kita duduk di sini. Ya. Allah kehendaki gak? Kehendaki. Nah, Allah jadikan diri-diri kita ini sebagai fa'il. Pelakunya. Namun kita diberikan kudroh, kekuasaan. Iradah, kehendak. Ya, ikhtiar, pilihan untuk mau duduk atau pulang. untuk mau taat atau maksiat. Nah, ini sedikit muter-muter bahasanya. Enggak apa-apa. Ini karena Syekh membantah alul kalam. Kalau alul kalam dibantah lurus-lurus aja ngeyel mereka. Kata mereka itu mah bahasa orang awam, kata mereka. Ya, itu bahasa orang awam. Maka ya, kata beliau ini ya, inilah poin. Ya, inilah poin nuktatu allati khufiyat 'alal khabariyyah qala qadariyyah wal jabariyyah. Inilah poin yang khufiyat, yang samar, yang disamarkan, yang tidak diketahui oleh kalangan qadariyyah dan jabariyyah. Di mana mereka menyimpang dalam hal takdir ini. Mereka menyangka perbuatan hamba itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ini dikatakan oleh qadariyyah. Ya, Allah tidak menghendakinya. Sementara jabariyyah menyatakan perbuatan hamba itu murni kehendak Allah dan hamba enggak perlu diberi pilihan sedikit pun. Hamba tidak diberikan kudrah sedikit pun. Ya, barakallahu fikum. Untuk menerapkan iradah Allah tersebut atau tidak. Bentar ya.